jin itu kalau terminologi fikih itu beda dengan yang di terminologi tafsir. Yang di tafsir juga beda dengan yang di terminologi perdukunan. Itu ada disiplinnya sendiri-sendiri. Jadi begini, Sulaiman itu mempekerjakan jin yang bisa iman apa jin yang setan tidak bisa iman? Enggak, sing mbok ilingi, sing mbok ilingi. Jin yang setan apa jin sing Aladdin sing kena mbok kongkon? Aladdin. Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo mulak malik. Wong Arab nak darani barang diwulak walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wulak walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati mulak malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Atine Rasulullah, atine para nabi, atine para wali kan gak pernah mulak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu tuh hanya mengambil sekian sampel. Ya koyo ati-atimu ini kan mulak-malik. Nak pas dosa ya lali pangeran, nak pas nemu wangis ya koyo-koyo lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jeringe kolbun. Padahal tidak ngalami mulak-malik. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan, ada jin bisa iman, nanti ono surat nopo jin, ada setan iso iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Eh? Jin ke kok roh? Maksudnya misalnya apa miduannya apa turunannya harus ngonohnya setan dan jin hubungannya itu turunan apa konco apa misanan apa demenannya orang wawar ke sebrono ya. Mereka rata wakat neka-neka wae apa-apa nih, setan dan jin hubungannya apa mas? Gak rata ya? Nah itu problem kita. Nah, caranya ngurai problem itu adalah begini, manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas, tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran manusia lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Gayane ngaji te bodonan iku setan. Adol agama iku yo setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kemudian auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahane ya. Lha iki ra ngene biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Kayak asu itu, sing diarani asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang ndak perilaku tertentu sing kelakuane ngono ya asu. Sehingga gerak ono ngakal wasu. Nah, lha itu resiko disiplin lu kok. Mau ndak mau yang namanya bahasa itu enggak bisa ngindari itu. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Firaun, Firaunu hadil ummah, Firaune umat iki ya Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih, nak duka nggih, Dajjalu hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Nama itu ada dua. Ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jati diri karena ia jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Lah ini yang riskan rubah-rubah, nggih, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh. Jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin. Tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang enggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun, karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin, karena enggak kelihatan. Kan materinya kan jim nun, mudo'af. Malam hari disebut apa? Jin. Makanya disebut falamma janna alaihi lailu, karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah, dan setan. Nah setan itu apa? Setan itu maknanya apa? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiyah tukang rusak dunia. Lha iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing Angger ngrusak yo setan. Wong ra salat yo setan, pemabuk yo setan. Wah kowe. Jegoten tapi adil agama yo setan. Gayane khusyuk tapi ngedol agama yo setan. Iku sing dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Iku setan manusia, setan jin ra iso, setan jin ra iso mulak malik omong, setan manusia pinter. Tiga jin nabi tau ditamoni wong kafir, wongnya cerdas. Mat, nah ana wedhus mati sing mateni sapa mat? Nah kanjeng nabi kan tiange lugu sae Allah. Agama mu aneh, mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha Sayyidina Ali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Li Ali cek sikil mangkat sitok. Diangkat wis Sayyidina Ali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam mek rotok langit ki ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah semuanya jadi setan. Ibu setan lah. Ibu sebut wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar alikkan agama sehingga dan agama ini kacau. Mau saking pinter-pinteran silat nopo lidah. Kayak presiden, presiden nak prihatin. Jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi segera seneng, prihatin terus. Gak dijawab aneh kan bingung, aku bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopo prihatin. Misalnya no presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, untuk rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi ini sing digaji untuk fasilitas juga rembukan bareng-bareng. Kau bingung yuk, bener di? Bener di? Lari mati omongan bisa diolak. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansuh. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansuh. Nasa mansuh itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sewenang. Akhirnya sahabat sing awam sing gak pati terpelajar diparani Yahudi-Yahudi delok wong sing mbok nut itu hukum mau digoda ganti, mereka ini bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal, sesuk muni haram. Terus jadi masalah apa? Nasa mansu. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa apa? Nasa mansu. Ben kira sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurawwa biafahim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Lari pote agama itu sing khusuk ra iso mikir. Sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusuk ra iso mikir. Akhirnya ra iso jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansuh itu begini. Inqida'u muddatil ibadah. Nasa mansuh adalah habisnya masa napa? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini. Cacilik pokoknya ngombe susu, kemudian wis tuwa dadi ngombe kopi. Itu nasa mansuh apa memang wis ra wayahe ngombe susu? Wes rawaya ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, ah oh, wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora. Wes tuwa bojo didulang. Nah, begitu juga nasa mansuh. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Medina boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon salat madhep Baitul Maqdis. Pancen wayahe kon salat Baitul Maqdis lah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak. Tapi inqida'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan. Karena kalau kamu menganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu jare wong Yahudi. Muhammad punya ketetapan, bareng diangen-angen ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat sing lemah sehingga jadi domur murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti engko dibolak-balik napa? Dibolak-balik. Lalu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah terus dikai jumlah muktaridah wa wau a'lamu bima yunasil niku ajane waqaf qalu innama anta napa muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad, dianggap nabi ku napa nggih ketetapan hukum, terus getun atau ngevaluasi, kemudian dirubah lagi. Lah itu sing dadekno murtad. Makanya kita ndak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, ndak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah Sarang itu saya berkali-kali, kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi ku repot. Itu tadi, nak mbok nasa mansuh adalah ibadah sing dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah ngevaluasi? Allah sudah pirsa ning azali, nak kita akan ngalami seperti ini. Jadi enggak perlu dievaluasi. Memang ada ibadah sing masanya selesai. Jadi ajane nasa mansuh nak angan-angan biasa, wae Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya ora usah. Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya ora usah perang, sing digo modal lho apa? Bareng ini Madinah kuat kok dilarani ya perang. Kan ya normal wae. Susahnya apa nganalisi nasa? Cacilik ya normalnya cilik digandeng. Bareng tuwa. Buarno jorokno, tuwa kok jowo. Apa? Gandeng. Itu nasa mansuh apa normal? Normal kan. Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa mansuh. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa mansuh jarene apa? Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan sehingga sering melakukan revisi hukum. Lha iku terus dadekno saya qulu sufahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu napa? Alaiha.